dia bertakbir dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hatinya mencocoki apa yang diucapkan oleh lisannya di dalam takbir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam hatinya. Wa saddaqa hadha at-takbir bi annahu lam yakun fi qalbihi syai'un akbar min Allah taala yushghiluhu bih. Kemudian takbir ini mencocoki bahwa tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa innahu idza kana fi qalbihi syai'un yashtaghilu bihi 'anillah dalla 'ala anna dhalika syai' akbar 'indahu min Allah. Ya. Karena kalau di dalam hatinya ada sesuatu yang dia sibuk dengannya, melalaikannya dari Allah, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu lebih besar di sisinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini dari bahasa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menguraikan tentang pentingnya takbir itu. Seorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar pada dirinya. Ketika dia bertakbir berucap Allahu Akbar, itu betul-betul kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, bukan di lisannya saja. Tapi suatu hal yang keluar dari hatinya. Memang Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam jiwanya. Sehingga tidak ada yang melalaikannya dari Allah. Jadi kalau masih ada yang dia pikir begitu sholat, masih ada yang menyibukkannya ketika dia sholat kepada selain Allah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menyibukkannya itu masih dihitung lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang dia ucapkan dari Allahu Akbar itu hanya ucapan lisannya saja, belum masuk di hatinya. Ya, karena hatinya masih menghadap kepada selain Allah, masih mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, apabila lisan itu mencocoki hati di dalam takbir, maka dari lingkupan takbir ini, dari keindahan takbir tersebut, akan menyebabkan dia keluar dari segala hal yang bertentangan dengan penghambaan, dan menyebabkan dia tidak menoleh kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka di sini beliau memberikan suatu gambaran yang bagus tentang pentingnya memahami takbiratul ihram yang dibaca ketika seorang memulai sholat. Mengingatkannya untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalimat takbir ini tidak dibaca di takbiratul ihram saja, ada takbir perpindahan, takbirat al-intiqal. Dan takbir-takbir perpindahan ini, walaupun kedudukannya tidak sama dengan takbiratul ihram, sebab takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Kapan ditinggalkan, batal sholatnya, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau takbir perpindahan, ini dari kewajiban sholat saja. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja itu membatalkan sholat, tapi kalau dia tidak sengaja, cukup dia tutupi dengan sujud sahwi saja. Yang jelas adanya takbir-takbir ini semuanya kembali kepada makna yang agung. Dia hubungkan makna takbir itu di dalam hakikat dirinya bahwa Allah yang paling besar. Iya. Jadi kalau dia memahami kalimat ini dengan benar dan hatinya meresapinya, maka ini dari hal yang membantunya untuk khusyuk di dalam sholatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar di dalam dirinya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan untuk pembahasan takbir, ini kita belum membahas masalah apa? Maknanya. Ya, takbir itu artinya dia berkata Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dan kalau direnungi Allah yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar di atas segala sesuatu. Allah maha besar pada zat-Nya, Allah maha besar pada rububiyahnya. Dialah yang maha menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dari Allah daripada pada seluruh hal itu. Demikian pula dialah Allah yang maha besar dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dia pula yang maha besar pada seluruh nama dan sifat-sifatnya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar pada segala syariat dan ketentuannya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar dalam takdir dan keputusannya. Perhatikannya dari cakupan-cakupan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dihadirkan makna Allah yang maha besar bersama takbirnya, yang dihadirkan makna-makna tersebut, kandungan-kandungan tersebut, maka ini akan memberikan pengaruh yang agung di dalam sholatnya. Iya. Kemudian setelah itu, Ibn al-Qayyim berpindah menjelaskan tentang bagaimana bacaan At-Tahiyyat atau bacaan dua istiftah. Kata beliau, fa idza qala subhanakallahumma wa bihamdik, apabila dia berkata maha suci engkau ya Allah dan segala puji hanya untukmu. Ya. Ini salah satu dari dua istiftah yang diajarkan. Dengan dia membaca subhanakallahumma apa? Wa bihamdika. Ya. Ini dari dua-dua yang diajarkan dan dua yang ringkas, dan kebanyakan fuqaha khususnya di kalangan Al-Hanabila, orang-orang Hambaliyah, apabila mengajarkan dua istiftah diajarkan yang pendek saja. Ini yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim di sini awalnya, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Itu ringkas, itu dua istiftah ya. Ini mudah dihafal. Ya. Biasanya di sebagian negeri orang-orang tua itu cuma menghafal dua istiftah ini. Sebab ini yang mudah dihafal. Sebab kalau dihafal dua yang lainnya itu kadang berat bagi sebagian orang. Seperti dia membaca Allahumma baik baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama naqqaita thawban kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ksilni min khatayaya bilma'i wa thalji wal bar. Ini doa riwayat Bukhari dan Muslim ya, lebih sahih. Tapi agak panjang. Ada juga doa yang lebih panjang lagi. Dan ini yang dulu kita hafal di sekolah-sekolah. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard dan seterusnya. Itu dari doa-doa istiftah. Ya. Dan ada yang lainnya boleh dibaca lebih mudah lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini lebih mudah. Ya. Alhamdulillah syariat ini banyak kemudahan. Diajarkan berbagai doa supaya seorang membacanya sesuai dengan apa yang mencocokinya, kemudahannya. Kadang seorang masbuk, ya, imamnya sudah takbiratul ihram, sudah membaca Al-Fatihah, dia baru membaca wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Ini panjang. Dan kalau imam sudah mulai membaca, tidak boleh lagi dia membaca istiftah. Sebab doa istiftah hukumnya apa? Sunnah di dalam sholat. Mendengarkan imam hukumnya wajib. Jelas ya? Baik. Jadi Ibnu Al-Qayyim memberikan dari doa yang ringkas. Ya, jadi beliau sebutkan dari rahasia di sini apabila dia sudah mulai membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, ini artinya Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji untuk-Mu. Maka ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Iya. Dan dengan pujiannya kepada Rabb-nya ini itu harusnya membuat dia konsentrasi dan menghilangkannya, mengeluarkannya dari apa? Dari kelalaian. Iya. Mengeluarkannya dari kelalaian. Ketika diagungkan dan dia besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua istiftah tersebut, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta wa ta'ala jadduka wa tabaraka ismuka la ilaha illa anta. Ya. Ini dia sebut Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan-pengagungan, pembesaran-pembesaran. Iya. Dan ini pujian di dalam penghambaan. Yang menunjukkan pengagungannya kepada Rabb-nya, hatinya dihadapkan kepadanya, dia mencari dari ridhonya, dia puji Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Tapi ini sekali lagi harus di apa? Dicermati dan dipahami. Dari mana doa yang agung ini? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha gairuka. Artinya maha suci Engkau ya Allah. Kalimat tasbih di dalam Al-Quran itu berulang, pensucian. Ya. Itu salah satu dari pokok penghambaan. Dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang menyerupai. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak baik. Ya, maka ini dari pokok-pokok pengagungan dan penghambaan. Ya. Jelas ya? Wa bihamdika, dan saya memujimu. Terus saya memujimu. Ya. Mengagungkanmu dan menyanjungmu. Wa tabaraka ismuka, maha berkah nama-namamu. Diagungkan Allah pada seluruh namanya. Dibesarkan. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kemampuanmu. Wala ilaha gairuka, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ini luar biasa ya. Dari mana penghambaan dan pengagungan yang terdapat di dalam doa yang agung ini. Iya. Baik. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dari rangkaian seorang itu bisa lebih memahami fikih khusyuk di dalam sholat, hendaknya dia pelajari dari kandungan doa-doa yang diajarkan. Ya, dan ini pembahasan fikih doa di dalam sholat, bacaan di dalam sholat, ini pembahasan perlu waktu. Ya, dan kita di sini hanya membahas dari ketentuan-ketentuan global yang disebut dan disinggung oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Setelah itu Ibn Al-Qayyim berpindah. Ya, setelah takbiratul ihram, baca dua istiftah, apa yang dilakukan oleh seorang? Ta'awudz, membaca isti'adzah. Jelas ya? Apa yang dia baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Boleh dia baca ringkas seperti itu? Iya. Dan boleh dia baca apa namanya? Secara lengkap. Misalnya dia baca A'udzu billahi samiil 'aliimi min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling lengkapnya. Ya. Ini doa terdapat di dalamnya kandungan yang agung kalau dibaca lengkap. Cuma sekarang kita lihat bagaimana Ibnu Al-Qayyim mengungkap sebuah rahasia salat di sini. Kata Ibnu Al-Qayyim, kalau dia ingin memulai membaca, maka hendaknya dia dahulukan di depannya isti'adzah. Dia berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Kenapa? Karena syaitan ini itu sangat bersemangat ingin menghambat seorang hamba di dalam ibadahnya. Iya. Karena itu dari kemuliaan syariat ini, di awal kita memulai sholat, Kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Jangan sampai kita dihalangi dari kebaikan yang besar ini. Ya, di kedudukan yang sangat agung ini. Ketiga, dia sedang berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka syaitan ini sangat bersemangat untuk memalingkannya. Iya. Sangat bersemangat untuk memalingkannya. Ya, karena itu disebutkan ya, ketika adzan dikumandangkan maka syaitan lari terbirit-birit. Iya. Setelah itu balik lagi. Begitu qomat lari lagi. Setelah itu apa? Kembali lagi. Ya. Jadi dia sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Ini harus disadari. Kita ini ada musuh yang luar biasa permusuhannya, peperangannya. Tapi kita santai. Seakan-akan musuh ini tidak ada. Ya. Karena tidak pernah dilihat, seakan-akan apa? Tidak ada. Padahal di dalam Al-Quran Allah perintahkan, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Hendaknya kalian terus-menerus menganggapnya sebagai musuh. Ya memang harus kita adakan permusuhan. Tidak ada perdamaian dengan syaitan. Tidak ada perdamaian. Dan ini mana harus dihadirkan. Ya. Jadi ketika kita isti'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kita berlindung kepada Allah dari musuh yang bisa membahayakan. Bisa menghilangkan kebaikan yang Allah telah siapkan di dalam sholat ini. Musuh yang bisa memberikan apa? Was-was. Menghalangi seorang hamba. Apalagi musuh ini sudah hidup sekian lama. Ya. Dan lebih banyak pengalamannya di dalam apa? Dalam menyesatkan dan mengganggu manusia. Dalam menyesatkan dan mengganggu manusia. Iya. Maka tatkala sholat ini dengan segala keagungannya, dengan segala kebaikan dan pahala yang terkandung di dalamnya, syaitan itu sangat hasad terhadap orang yang sholat. Sangat hasad. Jangankan sholat, sujud tilawah saja, ya, si hamba ketika membaca ayat, ayat untuk ayat yang ada tilawah di situ, kemudian dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Iya. Dia berkata, betapa celakanya saya. Anak Adam diperintah sujud, dia bersujud. Maka dia dapat sorga. Adapun saya diperintah bersujud, saya tidak mau. Maka saya dapat neraka. Ya. Setiap perbuatan dari anak Adam, itu syaitan melihatnya dengan pandangan hasad. Maka harus diketahui bahwa syaitan ini tidak pernah ridha ya, dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi subhanallah kita diajarkan tuntunan yang agung. Ya. Yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari gangguan syaitan. Itu cara menghadapinya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim menukil ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah berkata kepadaku pada suatu hari. Kata Ibnu Taimiyah, apabila ada anjing penjaga tanaman yang menyerang engkau, ya, maka kamu jangan sibuk memerangi anjing tersebut. Jangan sibuk kamu hadapi gonggongannya. Tapi hendaknya engkau mencari pemilik anjing itu. Mana pemiliknya? Ya. Kemudian mintalah kepada pemilik anjing itu untuk mengurusi anjingnya. Kan begitu? Jadi anda repot-repot, anjingnya menggonggong, dia ikut menggonggong misalnya. Anjingnya menggigit, dia balas menggigit. Kan tidak seperti itu. Ya, tapi dia bilang saya kepada pemiliknya, tolong anjingmu ini diurus. Ya, kan begitu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula seorang itu di dalam sholat. Syaitan ini kalau dia ingin pikirkan dari makar dan keahliannya, ya, dia sudah lebih lama hidupnya. Memang keahliannya di situ, pekerjaannya. Ya kalau dia mau hadapi dengan kekuatannya sendiri, kalah oleh syaitan. Jelas ya? Tapi kalau dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, ya. Maka ini adalah sebab yang kuat yang bisa menjauhkan dia dari gangguan syaitan tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini perumpamaan yang indah, ya, digambarkan oleh Ibnu Al-Qayyim bagaimana pentingnya seorang menghayati dari isti'adah yang dia baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apalagi kalau kita perhatikan dari kandungan doa ini, ya, penekanan-penekanan tauhid di dalamnya. Bagaimana seorang bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khawatir dari gangguan musuh, dia lari kepada Allah bersandar terhadap gangguan dari syaitan. Maka ini adalah hal yang sangat membantunya untuk apa? Untuk memahami khusyuk di dalam salatnya. Nah, begitu dia sudah membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka mulailah dia membaca Al-Qur'an. Dia mulai membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah setelahnya. Maka ketika seorang sudah masuk di dalam makna Al-Qur'an, ini dia perhatikan dari maknanya. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah taman yang sangat indah. Seorang apabila masuk di dalamnya, dia merenungi dari kandungannya, tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dia akan keluarkan darinya berbagai mutiara, berbagai kebaikan. Ya. Yang oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Al-Quran itu terdapat dari kandungan-kandungan hal yang kadang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Keajaibannya tidak pernah selesai, tidak ada habisnya. Iya, tidak ada habisnya. Maka dia sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari syaitan, dijauhkan dari syaitan. Maka ketika dia masuk ke dalam membaca Al-Quran, ini biasanya dia akan semakin merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Dia membaca dari kalam Rabbnya dengan penuh kecintaan. Ya. Seakan-akan dia berbicara langsung kepada Allah. Ya. Dia berbicara kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Dan ini dari hal yang sangat membantunya untuk apa? Untuk khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kemudian Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, di sini memberikan suatu gambaran ketika seorang sudah mulai masuk membaca Al-Quran. Ya. Seorang sudah mulai masuk membaca Al-Quran. Ingat, kata beliau bahwa seorang ketika dia membaca Al-Quran ini, hendaknya dia perhatikan. Seakan-akan dia duduk, ya, seakan-akan dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti seorang lelaki yang sudah didekatkan kepada seorang raja dari raja-raja di dunia. Sudah didekatkan. Biasanya tidak semua orang bisa dekat ke raja. Ya. Tidak semua orang bisa sampai di depannya. Ini sudah didekatkan. Diberi waktu khusus. Sudah berdiri di depannya. Dan diberi kesempatan untuk berbicara. Ya. Diberi kesempatan untuk apa? Berbicara. Ya. Teks pembicaraan sudah ada. Jelas ya? Kalau sampai dia berbicara di depannya, dia baca teksnya kanan, kiri. Sudah di depan raja, tapi baca teks ke kanan, ke kiri. Kira-kira bagaimana tanggapan raja tersebut? Hah? Akan dianggap dia main-main, mungkin akan dipentungi. Ya. Jelas ya? Ini digambarkan dirinya berdiri di raja dari raja dunia. Ya. Kira-kira bagaimana kalau dia berdiri depan Allah yang memiliki langit dan bumi? Yang maha agung lagi maha besar. Ya. Tahukah dia kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Itu harus dia pikirkan. Kalau ini tertanam di dalam jiwa, ya, maka akan dahsyat sekali makna yang membantu seseorang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim menguraikan dari makna Al-Fatihah. Ya, kata beliau, sebaiknya setiap orang yang sholat, pada gerakan sholatnya itu, dia berhenti pada setiap ayat. Khususnya di surah Al-Fatihah itu. Berhenti sebentar. Ya. Dan itu memang ada haditsnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah Al-Fatihah, beliau berhenti di akhir setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ya. apa hikmah di belakang berhenti ini? Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau di sini membahasakan dengan bahasa, tapi ini asalnya dari sebuah hadis. Hadisnya itu di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Qusimatul 'abdi, qusimatu as-salatu baini wa baina 'abdi nisfaini." Sungguhnya surah Al-Fatihah itu dibagi antara aku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian. Kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, "Hamidani 'abdi, hamba-Ku memujiku." Kalau si hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku menyanjungku." Wa idza qala Maliki Yaumiddin, kalau si hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, "Majjadani 'abdi, hamba-Ku telah mengagungkanku, membesarkanku." Dan apabila si hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka Allah berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi, wa li 'abdi ma sa'al." Ini kedudukan antara aku dan hamba-Ku. Dan untuk si hamba, apa yang dia minta? Jadi seakan-akan ketika dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, dia di depan Allah. Dan Rasulullah telah mengabarkan firman Allah di hadits qudsi. Allah menjawabnya, hamba-Ku telah apa? Memujiku. Dia sekarang di posisi memuji Allah. Seakan-akan dia menunggu jawabannya. Ya. Jelas ya? Nah, ini dari penghayatannya. Sehingga dia khusyuk di dalam sholatnya. Dan begitu dia sudah masuk, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini posisi ubudiyah. Apalagi ini ayat, ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Ya. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh, karena itu Al-Fatihah dikatakan apa? Ummul kitab, pokok Al-Quran. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Untuk membahas ayat ini saja dalam menguraikan jenjang penghambaan, Abu Ismail Al-Harawi mengeluarkan puluhan jenjang penghambaan disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid. Iya. Khusus untuk menguraikan apa? Bentuk penghambaan saja antara Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in. Bukan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sebab ini ayat mendalam sekali maknanya. Nah, untuk hamba apa yang dia minta? Perhatikan setelahnya. Dia disuruh meminta. Ya. Karena itu dia perhatikan ketika dia membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia minta dengan sepenuh hati. Nah, ini kalau dia hayati, masuk di dalam hatinya dengan baik, maka itu dari hal yang membantunya untuk apa? Khusyuk. Kata Ibnu Al-Qayyim, kalau dia berkata, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Ini seakan-akan dia berhenti. Ya. Dia menunggu dari pujian Allah. Kemudian kalau dia berkata, Ar-Rahmanir Rahim, maka dia berhenti sebentar. Dia seakan-akan menunggu Allah berfirman kepadanya, "Athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku menyanjungku." Ya. Maliki yaumiddin. Seakan-akan dia menunggu Allah berfirman kepadanya, "Majjadani 'abdi, hamba-Ku telah menyanjung apa mengagungkanku, membesarkanku." Begitu dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Maka di sini dia mengingat dari firman Allah, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini untukku dan untuk hamba-Ku, antara aku dan hamba-Ku. Ini ayat. "Wa li 'abdi ma sa'al." Dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Iya. Apabila dia membaca "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku as-sirat al-mustaqim. Ini dia mohon dengan sepenuh hatinya. Apalagi kalau dia cermati apa makna as-sirat al-mustaqim. Itu luar biasa ya. As-sirat itu dua makna dalam tafsir. Ada sirat hissi, dan ada as-sirat apa? Ma'nawi. Dan dimaksud dalam ayat ini, iya, mencakup dua-duanya, walaupun di banyak penafsiran ditafsirkan dengan sirat ma'nawi. Ya Allah, berikanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan keislaman, dibangun di atas ilmu dan amalan yang dia berlangkah di atas jalan ini. Ini jalan apa namanya? Ma'nawi, tidak bisa dilihat. Itu kebenaran, itulah Islam. Tapi as-sirat juga bisa bermakna sirat hissi, yang bisa dilihat, ditangkap oleh panca indera. Inilah jembatan yang dihamparkan di mana? Di atas neraka jahannam pada hari kiamat. Jadi ketika dia membaca ayat ini, seakan-akan dia memohon as-siratal mustaqim di dunia dan di mana? Di akhirat. Dan ini luar biasa. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim, ya, di kelanjutan hadith ya, kalau hamba sudah membaca itu, maka Allah firman, hadha li abdi wa li abdi maqala. Ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta? Diberikan. Iya. Jadi, kata Ibn Al-Qayyim, wa man dhaqa ta'mas salati, alima annahu la yakumu maqama takbir wal fatiha wa gairahuma maqamahuma. Iya. La yakumu maqamu at-takbir wal fatihati gairahuma maqamaha. Kata beliau, siapa yang telah merasakan nikmatnya solat ini, dia akan mengetahui bahwa kedudukan takbiratul ihram dan kedudukan surah al-fatihah ini tidak bisa diduduki oleh kedudukan apapun di dalam solat. Karena itu, beliau anjurkan untuk memperhatikan dua hal ini. Jelas ya? Memperhatikan takbiratul ihram dan memperhatikan baca nama al-fatihah. Sebagaimana, kata beliau, kedudukan berdiri, ruku, sujud, itu tidak ada yang menduduki kedudukannya pada yang lainnya. Semuanya ada keagungan dan kebesarannya. Karena itu kata beliau, falikulli ubudiyatin min ubudiyatis shalah sirrun wa ta'thirun wa ubudiyatun la tahsulu fi ghairiha. Pada setiap penghambaan dari rangkaian-rangkaian salat terdapat di dalamnya rahasia, pengaruh dan penghambaan yang tidak terdapat pada selainnya. Tidak terdapat pada selainnya. Thumma li kulli ayatin min ayatil Fatihah ubudiyya wa dhawq. Ya. Wa wujudun yakhussuha la yujadu fi ghairiha. Kemudian bahkan kata Ibn Al-Qayyim, pada setiap ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah terdapat di dalamnya penghambaan dari kelezatan ibadah, dari rasa penghambaan yang khusus pada ayat-ayat itu, tidak ada pada selainnya. Iya. Ini tentunya perlu kita kenal kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Jadi ini artinya kita harus bahas tafsir apa? Surah Al-Fatihah. Karena itu saya bilang bacaan di dalam sholat, yaitu dari hal yang penting untuk kita apa? Kita belajar. Iya. Baik. Ibn Al-Qayyim rahimahullah membuka di sini beberapa pembahasan, iya, seputar alhamdulillahi rabbil alamin. Ini beliau uraikan tentang masalah memuji Allah di dalam masalah hamd. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena pujian itu terkait dengan banyak hal. Pujian dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Sebagaimana pujian itu cakupannya ya, mencakup segala perkara yang terkait dengan dunia maupun apa? Terkait dengan akhirat. Iya. Baik, dan yang dipuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Kadang dipuji terhadap nikmat yang diberikan, dan kadang dipuji terhadap suatu adab yang dihindarkan dari kita. Suatu adab yang dihindarkan dari kita. Di sini beliau uraikan ya beberapa jenis dari pujian, ya, kondisi-kondisinya. Ya. Sampai beliau sebutkan hadith Rasulullah ketika sujud di hadith syafaat, ketika seluruh Nabi dan Rasul tidak ada yang berani memohon kepada Allah di padang mahsyar itu, Nabi Muhammad yang datang ke sana memohon. Dan disebutkan di dalam hadis, fa'aqa'u sajidan fayulhimuni Allahumma hamida ahmaduhu biha lam takhtur ala baliqa. Kata beliau, maka saya pun tersungkur sujud ketika sampai di depan arsy. Lalu Allah memberikan ilham kepadaku dengan mahamid, pujian-pujian. Saya memuji Allah dengannya. Yang sebelumnya, mahamid ini tidak pernah terlintas dalam benak. dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba dia perhatikan dari mana alhamd saya, pujian. Dia renungi hal tersebut di dalam sholatnya. Itu luar biasa. Cukup sudah untuk apa? Sudah membuat dia sibuk di dalam sholat. Iya. Alhamdulillah. Baru kalimat apa? Alhamdulillah. Iya. Dia cermati dari nama Allah. Nama Allah ini Al-Ismul A'zam. Nama yang terbesar. Dari Asma'ul Husna. Seluruh kandungan dari Asma'ul Husna kembali kepada nama ini. Iya. Kira-kira bagaimana seorang ketiga apa? Merenungi dari nama ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dia bersaksikan untuk Allah Rububiyah. Ya. Bahwa dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bersendirian di dalam segala perbuatan dan segala kehendaknya. Ya. Tidak ada yang menyamainya di dalam hal tersebut. Ketika dia membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini penghambaan khusus. Dua nama yang agung. Iya. Dua nama yang agung. Dan di sini dikumpulkan ya tiga nama sekaligus. Ini kata para ulama tiga nama yang seluruh Asmaul Husna kembali kepadanya. Nama Allah, nama Ar-Rabb, dan nama apa? Ar-Rahman. Ini tiga nama. Iya. Tiga nama. Dan penjabaran-penjabarannya luar biasa. Apalagi kalau seorang membaca, coba lihat ya dari nama Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman saya. Surah Ar-Rahman. Ini surah menyingkap sedikit dari rahmat Allah yang ditampakkan kepada manusia. Oke. Perhatikan. Dari kandungan rahmat yang terkandung di dalamnya. Di dalam surah itu. Apalagi kalau dia ingat dari berbagai nikmat dan karunia Allah. Ya. Lebih dari 30 atau sekitar 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Allah seakan-akan menegur setiap orang yang membacanya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabb, engkau yang bagaimana yang kamu dustakan? Bagaimana dia menjawab? Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan dia tidak menegakkan kesyukurannya. Bagaimana dia menjawabnya? Perhatikannya dari kandungan dan cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ini semuanya ada di dalam surah apa? Surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Baik. Benar kayak uraikan ya dari sedikit cakupan-cakupan rahmat. Luasnya rahmat Allah mencakup jin dan manusia, mencakup kafir dan mukmin, ya. Dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia yang diberikan dari rahmat ini, itu hanya satu bagian dari 100 rahmat yang disebut. Dari satu bagian. Kira-kira bagaimana rahmatnya lagi di mana? Di akhirat kelak. Iya. Di akhirat kelak. Karena itu diingatkan pada ayat setelahnya, Maliki Yawmiddin. Ya. Yang maha memiliki apa? Hari pembalasan. Ini terdapat kedudukan penghambaan yang agung. Dari menghinakan diri kepada Allah, bersandar kepadanya. Ya. Dan dia tahu bahwa dia akan datang menghadap kepada Allah, dia akan dihisab di situ. Dan itu adalah lambang keadilan. Akan ditegakkan segala hal yang menyelesaikan seluruh pertikaian, hak-hak manusia akan dipenuhi. Iya. Jelas ya? Dan ini mengingatkan kepadanya akan berbagai makna. Mengingatkannya akan berbagai makna. Baik. Maliki Yaumiddin. Iya. Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah, kami beribadah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya. Ini kandungan yang hebat lagi pada dua ayat ini. Dari mana ubudiyah dan mana isti'anah. Penghambaan kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Dan ini dua jenjang melahirkan berbagai jenjang ibadah yang lainnya. Iya. Terdapat di dalamnya dari kesabaran, dari kesyukuran, dari keridhaan, dari semangat. Terdapat di dalamnya dari kesegeraan menyambut rahmat Allah, dari rasa takut, dari rasa harapan. Terdapat di dalamnya tawakal. Terdapat di dalamnya jenjang muhasabah. Ya, banyak sekali dari jenjang-jenjang ibadah yang ada di dalamnya. Ya. Baik. Karena itu, sebagian dari as-salaf, kadang ada yang dia sholat di malam hari, sholat di malam hari, itu hanya sanggup membaca dari surah Al-Fatihah saja. Ya. Saking dahsyatnya dari kandungan apa? Surah tersebut. Dan Nabi SAW, beliau pernah sholat, ya, di sholat malam, hanya membaca satu ayat, beliau ulang-ulangi. Menunjukkan bahwa tadabbur terhadap ayat-ayat di dalam sholat, itu adalah hal yang dituntut. Ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang sholat. Dikiranya sholat itu, dia cukup tahu kaifiat, bagaimana sholatnya, dia paskan, ya, posisi tangannya, posisi kakinya, takbirnya. Nah, itu bagus, ya, sifat sholat namanya. Secara zahir. Ya. Dan Nabi menganjurkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi perlu diketahui bahwa ada dari kandungan-kandungan sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW masuk di dalam kandungan syariat, dan itu adalah hal yang sangat agung di dalam sholat itu. Harus diperhatikan. Iya. Baik. Maka ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenjang pertengahan antara pujian dan apa? Doa. Jenjang pertengahan antara pujian dan doa. Dan ini renungan lain, ya, terkait dengan masalah menggabungkan pujian dengan apa? Doa. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah beliau menguraikan dari keagungan Al-Qur'an, ya, di atas jenjang ini, beliau sampai kepada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau di dalam di dalam ayat ini kandungannya beliau paparkan, terkandung kewajiban dia mengenal kebenaran, mencarinya dan menghendaki kebenaran. Kemudian yang kedua di dalam ayat, kewajiban mengamalkan kebenaran. Dan yang ketiga, kewajiban dia tegar, kokoh di atas kebenaran. Yang keempat, kewajiban dia berdakwah kepada kebenaran. Dan yang kelima, bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Ini lima tingkatan, kata beliau. Ya. Fabistikmali hadhil maratibil khams, yastakmilul abd al-hidayah. Dengan sempurnanya lima tingkatan ini, akan sempurna pula hidayah yang didapatkan oleh seorang hamba. Jadi hidayahnya akan sempurna kalau dia apa? Sempurnakan lima tingkatan ini. Ini lima jenis hidayah. Dan dengannya dia mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia wajib mengenal apa itu kebenaran. Mencarinya. Menghendaki kebenaran. Itu harus ada dulu. Adapun kalau hidupnya tidak ada arahannya, ya, tidak ada tujuannya, tidak ada yang dia cari, ini repot. Dia tidak tahu mau jalan kemana. Harus ada kebenaran yang dia cari, ada yang hal yang dia maksud. Setelah dia pelajari kebenaran, dia ketahui, ada yang kedua, dia amalkan. Dia mengamalkannya. Itu dari hidayah juga. Kemudian yang ketiga, dia tegar di atasnya. Istiqamah di atasnya. Dan ini juga dari hidayah. Dan yang keempat, dia mendakwakannya, mengajak manusia kepadanya, menyuruh manusia kepadanya. Dan yang kelima, dia bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Bersabar. Sebab dalam mengenal kebenaran, dia perlu bersabar. Beramal perlu bersabar. Teguh perlu bersabar. Ya. Berdakwah perlu bersabar. Semua tingkatannya dia perlu apa? Perlu bersabar. Kapan dia sempurnakan lima hal ini? Sempurna pula hidayah yang dia dapatkan. Kapan dia kurang? Maka kurang pula sekadar kekurangan hal tersebut. Iya. Maka kata Ibnu Qayyim, hamba itu perlu kepada hidayah. Yang zahir dan yang batin. Perhatikan, perlu kepada hidayah yang zahir dan apa? Yang batin. Ada amalan-amalan yang dia lakukan tanpa hidayah. Amalan itu dia lakukan begitu saja. Tanpa ilmu, tanpa kehendak, maka dia perlu hidayah. Iya. Atau yang pertama, ada amalan yang dia kerjakan dan amalan ini tidak diridhai oleh Allah. Dia adalah kejahilan, hal yang tidak dituntunkan, Allah tidak meridhainya. Maka ini dia perlu hidayah supaya dia bertobat dari hal tersebut. Dan perlu dia hidayah supaya terlepas daripada hal itu. Kemudian ada dari kebaikan-kebaikan, kadang sudah ada pada dirinya, tapi kebaikan global. Dia perlu hidayah supaya mendapat rincian kebaikan-kebaikannya. Dapat rincian terhadap apa? Kebaikan-kebaikan ini. Dia kadang dapat hidayah pada satu sisi. Di sisi lainnya tidak dapat hidayah. Ya, maka dia perlu kepada hidayah yang menjelaskan seluruh sisi. Menjelaskan seluruh sisi. Ya. Dia dapat hidayah untuk di masa sekarang ini. Tadi masa mendatangnya dia belum tahu dapat hidayah atau tidak. Maka dia perlu hidayah di dalam seluruh masanya. Dia perlu hidayah ya, terhadap amalan-amalan yang dia lakukan tanpa niat yang benar. Tanpa keyakinan yang lurus. Maka dia perlu hidayah supaya ada niat yang salih dan ada apa? Keyakinan yang benar dalam setiap amalan. Iya. Dan banyak lagi ya dari bentuk-bentuk hidayah. Jadi kalau dia membaca ihdinas siratal mustaqim, dia hadirkan keperluannya terhadap hidayah-hidayah itu. Kira-kira bagaimana? Ini luar biasa agungnya dari kandungan ayatnya. Dan betapa pentingnya seorang itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diterangkan, apa siratal mustaqim ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itulah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salih. Jalan orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan apa? Amalan. Tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Dan kalau mereka memiliki ilmu, itu mengharuskan adanya apa? Amalan. Iya. Inilah jalan yang lurus. Karena itu diisyaratkan dua jalan yang lain setelahnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang disesatkan, dimurkai terhadap mereka. Ini jalannya orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, punya pengetahuan, tapi tidak diamalkan. Waladdallin. Bukan jalannya orang yang disesatkan. Ini jalannya orang Nasara. Orang Nasara sebaliknya. Beramal, semangat beramal, tapi tanpa apa? Tanpa ilmu. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Mereka memulai dengan ilmu, dari situ mereka beramal. Dan mereka tidak beramal kecuali di atas tuntunan apa? Tuntunan ilmu. Itulah hidayah. Dan dia perlu hidayah ya, pada seluruh hal tersebut. Secara zahir maupun secara batin, secara global maupun secara terperinci, dalam hal yang terkait dengan keduniaannya maupun terkait dengan apa? Akhiratnya. Dia perlu hidayah. Ya, masuk ke surga perlu hidayah. Sebagaimana ke neraka juga dengan hidayah semuanya. Iya. Jelas ya? Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketentuan dan kadarnya masing-masing. Dan setiap dari makhluk di dunia ini perlu kepada apa? Hidayah. Iya. Maka bisa dipahami di sini kenapa pada setiap salat, pada setiap rakaat, salat apa saja yang disyariatkan, pasti pada salat yang disyariatkan itu di setiap rakaatnya diwajibkan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Karena memang sangat agung dan besar kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Baik, ketika dia membaca, selesai sudah membaca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dibaca setelah itu? Amin. Dia mengaminkan. Ini mengaminkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Apa artinya amin? Artinya Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah Dia mohon supaya dikabulkan. Jadi di sini dia berdoa di akhir dari apa? Bacaannya. Dia berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Dan dia meminta supaya diwujudkan apa yang dia mohon di mana? Di surah Al-Fatihah tersebut. Iya. Dan ini amin ini dari kekhususan umat Islam. Dari anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Umat Islam. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Yahudi itu tidak pernah hasad terhadap suatu apapun pada kalian seperti hasadnya mereka terhadap syariat salam dan syariat mengaminkan. Luar biasa hasadnya orang Yahudi melihat umat Islam seperti itu. Sebab dengan syariat salam ini mereka berjumpa di mana-mana membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dia ringkas assalamualaikum. Dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Dia sendiri dapat pahala mengucapkan salam. Saudaranya yang diberi salam dia jawab hal tersebut, mempererat persaudaraannya. Sama ketika diaminkan imam selesai membaca surah Al-Fatihah membaca amin. Diaminkan oleh siapa? Makmumnya. Diaminkan pula oleh para malaikat. Ya. Ini syariat tidak ada pada orang-orang Yahudi. Karena itu mereka sangat apa? Hasad terhadap umat Islam akan hal ini. Iya. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau, ya, disyariatkan setelah mengaminkan kemudian membaca surah tentunya. Maka disyariatkan dia mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangannya ketika rukuk. Ya, sebagaimana ketika takbiratul ihram, dia mengangkat tangan juga ya. Ya. Mengangkat tangan juga. Hanya saja Ibnu Qayyim di sini menyinggung pembahasan mengangkat tangan. Di tempat ini beliau singgung. Sebenarnya di awal juga disinggung harusnya. Tapi beliau lebih memfokuskan di pembahasan Al-Fatihah di awal. Jadi syariatkan ketika dia takbir Allah Akbar berpindah, disyariatkan mengangkat apa? Tangan. Iya, ketiga rukuk. Untuk apa? Ta'dhiman li amrillah. Pengagungan terhadap perintah Allah. Wa zinatan lis shalah. Dan sebagai apa? Perhiasan untuk sholat. Iya. Itu dari keindahannya sholat ini. Wa 'ubudiyatan khassah lil yadaini. Dan penghambaan khusus untuk tangan ini. Penghambaan khusus. Iya. Kenapa mengangkat tangan? Ya, karena disyariatkan. Itu bentuk dari penghambaan. Nah, perhatikan ya penghambaannya. Iya. Karena ini sholat bentuk penghambaan kepada Allah. Iya. Allah ridha dengan penghambaan yang diajarkan. Karena itu kalau seorang sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka itu dari hal yang paling apa? Paling nikmatnya untuk seorang hamba. Iya. Dan ketika dia mengangkat tangan, dia boleh angkat tangannya sejajar dengan bahunya atau boleh sejajar dengan ujung telinganya. Iya. Dia mengangkat tangan. Baik. Dan ini juga ittiba'an lis sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disyariatkan bersama mengangkat tangan dia bertakbir. Dia takbir perpindahan ya, dari rukun ke rukun berikutnya. Ya sama dengan talbiyah di musim haji. Ya. Bertalbiyah. Dari semenjak dia mulai hajinya bertalbiyah di hari tarwiyah, dia berjalan ke Arafah, syariatkan bertalbiyah. Ketika dia selesai dari Arafah menuju ke Musdalifah, juga berjalan dengan talbiyah. Ya. Maka ini syiar di dalam haji. Sebagaimana takbir, syiar di dalam apa? Syiar di dalam sholat. Syiar di dalam sholat. Dan rahasianya di sini, kata Ibnu Qayyim, supaya seorang tahu bahwa rahasia sholat itu adalah pengagungan kepada Allah. Pembesaran kepadanya. Jelas ya? Maka ini tidak sejalan dengan orang yang tidak khusyuk perhatian terhadap sholatnya. Ya, Allah Akbar, baca, bergerak, ya, ruku, sujud. Tapi pikirannya tidak ada yang nyambung dengan sholatnya. Maka di mana bentuk pengagungan? Ya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Baik. Setelah dia melakukan sholat tersebut, ya. Setelah melakukan sholat, apa namanya bertakbir, maka dia melakukan ruku. Ya. Dan ruku ini adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan khusus. Pembesaran kepada Rabb-nya. Dan dihadirkan akan wibawa dan keagungan Rabb-nya. Menghina di depan keagungan dan kemuliaannya. Iya. Maka di posisi rukunya ini disyariatkan bacaan-bacaan pada ruku. Disyariatkan doa-doa pada rukunya. Dan posisi ruku itu sendiri ya sudah diatur. Bagaimana dia letakkan tangannya di atas kaki, apa di atas lututnya. Kemudian dia hamparkan tangannya itu, dia buka, dia renggangkan. Kemudian tangannya tidak lurus, tapi dia apa? Dibengkokkan sedikit. Ya. Sambil punggungnya dia luruskan. Nah, ini posisi yang betul-betul dia menghina di depan Allah, siap dalam kondisi apa? Mengagungkan dan membesarkan Rabb-nya. Ya. Nah, ini pengaruhnya besar. Kalau dihadirkan posisi ini dalam keadaan hatinya apa? Hatinya hadir. Ya. Hatinya sedang hadir. Baik. Karena ketundukan itulah inti ibadahnya seorang hamba, dia tunduk. Ya. Dan tunduknya seperti itu dalam bentuk mengagungkan kepada Rabb-nya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, dari kesempurnaan penghambaan pada ruku ini, ayat tasawwur ar-raki, orang yang ruku ini dia menjadi lebih kecil. Perhatikan ya, dari ruku kan berdiri. Ketika dia ruku, maka seakan-akan dia menjadi apa? Kecil. Nah, itu dia gambarkan dirinya mengecil, menjadi apa? Lebih menghina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini lebih membantunya di dalam membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirikan baginya. Maka setiap kali pengagungannya di kondisi ruku ini mendominasi hatinya, maka ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa ya, untuk dirinya. Nah, setelah itu dia membaca dari doa ya, yang diajarkan ketika ruku. Ya. Ada tiga doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ruku dan apa? Sujud. Ya. Yang umumnya yang dibaca oleh kaum muslimin, apa yang biasanya untuk membaca? Subhana Rabbiyal Azim. Baik. Itu dari hal yang mudah diingat. Ketika dia membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Ya, dan ini untuk rukunya. Kalau sujudnya, dia baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Beda ya antara sujud dan apa? Ruku. Sebab di posisi ruku, itu posisi pengagungan. Makanya bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Dan di posisi apa namanya? Sujud, itu dia meninggikan Rabb-nya. Makanya dia baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Ya, dan ini keterkaitan ya di dalam bacaan. Ya, harus diperhatikan. Ya, sesuatu itu datang di dalam syariat bukan tidak ada manfaatnya. Ya. Ada hal-hal yang berjalan karena ada hikmahnya, ada perkara-perkara yang dituntunkan, tapi sangat disayangkan banyak dari manusia kadang apa? Tidak memperhatikannya. Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Dan boleh juga dia baca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Dan ada di dalam hadis juga disyariatkan dibaca Subhana Rabbiyal Azim apa? Wa bihamdihi. Itu juga boleh. Ya. Itu bacaan lain yang kita akan sebut sekarang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma infirli. Nah, Ini memang yang paling apa namanya masyhurnya, karena ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara seluruh bacaan dia paling sahihnya. Dia paling sahihnya. Dan Nabi membaca Al-Quran, apa namanya membaca hal ini dalam ruku dan sujudnya. Nah, dan mulai dia baca dari doa-doa. Ada doa-doa yang diajarkan. Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasha'alaka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azami, wa asabi. Ya. Dan seterusnya dari doa. Ya Allah, kepada-Mu lah saya ruku, karena-Mu lah saya beriman. Pada-Mu lah saya berislam. Tunduk kepada-Mu. Apa tunduk kepada-Mu pendengaran-Mu, pelihatan-Mu, ya, otak-Mu. Kemudian daging, tulang-Mu, ya, seluruh anggota badan, urat-urat-Mu. Nah, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Nah, maka ini dari doa yang agung. Ya, di malam hari, di sholat malam, Nabi membaca subhanatil jabruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini dibaca di sholat malam, tapi boleh juga dibaca di sholat fardu. Maksudnya Allah yang maha memiliki jabarut, ya, maha memiliki keperkasaan, maha memiliki kekuasaan, maha memiliki kesombongan, dan maha memiliki kebesaran. Ya, memiliki kebesaran. Maka ini dari bacaan-bacaan ketiga. Dia baca pada saat dia ruku, maka memberikan pengaruh yang sangat indah. Di posisi dia ruku, di keadaan yang seperti itu. Kemudian kata Ibn Qayyim, ثُمَّ نَقَلَهُ مِنْهُ إِلَى مَقَابِ الْإِعْتِدَالِ وَالْإِسْتِوَى. Setelah itu dia berpindah pada kedudukan i'tidal. Nah, ini dia bangkit dari apa? Ruku'nya. Ya. Dia berdiri lagi i'tidal. Wakifan, berdiri. Seperti keadaannya ketika dia membaca. Dan disyariatkan di sini dia berdiri dengan membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh dia baca Rabbana lakal hamdu, atau bisa dia pakai wajibah Rabbana walakal hamd. Dan boleh juga dia baca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga dia baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Empat. Semuanya ada dalam hadis. Iya. Jadi dia berdiri sambil berkata sami Allahu liman hamidah. Allah mengabulkan siapa yang memujinya. Ya. Dia berharap apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau di posisi i'tidalnya tersebut dia baca dari bacaan-bacaan yang disyariatkan. Ya. Dia baca dari bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadits-hadisnya yang sahih. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setelah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Boleh dia baca mil as-samawati wa mil al-ardi وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ملء السماوات ربنا ولك الحمد. Untukmu wahai Rabbku segala puji bagimu, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang ada keduanya, dan sepenuh apa yang kamu inginkan dari suatu apapun setelahnya. Iya. Dan di riwayat Muslim ada tambahan yang lain, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syai' ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ath-thana'i wal majd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lana wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima atita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min kal jadd. Ini juga dari bacaan yang dianjurkan. Dan di salat malam kadang Rasulullah menambah Li Rabbi alhamd. Untuk Rabbku pujian, untuk Rabbku pujian. Beliau ulangi dan beliau ulangi. Karena itu dimaklumi ya bahwa di sholat malamnya Nabi, ya, rukunya dan sujudnya itu panjangnya sama dengan apa? Berdirinya. Karena bacaan-bacaan ini beliau ulangi tanpa ada apa? batasannya. Ya. Dan ini dari jenis bacaan-bacaan yang dibaca. Nah, pengagungan dan pujian. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Dalam sebuah riwayat ada tambahannya mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wahai Rabb kami, segala puji untukmu, pujian yang banyak, yang thayyiban, yang berberkah. Padanya berberkah di atasnya sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami. Iya. Jadi ada yang pernah membaca bacaan ini dari seorang sahabat. Begitu dia selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang bilang tadi itu bacaan itu? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat lebih dari 30 malaikat langsung menyambutnya, berlomba-lomba mau mencatat pahalanya. Iya. Maka ini dari doa-doa yang diajarkan antara apa? Ketika seorang hamba selesai dari ruku bangun dia tidak. Dan di posisi ketika dia bangun, iya. Setelah dia ruku, dia bangun, berdiri, membaca doa seakan-akan dia bersiap untuk menyambut perintahnya. Bersiap untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkannya. Maka setelah itu disyariatkan dia bertakbir lagi. Ya, tapi di sini tidak mengangkat tangan lagi. Ya. Bertakbir lalu dia turun, bersungkur sujud. Ya, dan kaifiat sujudnya dimaklumi ya. Bentuk penghambaan juga. Bagaimana dia dudukkan tangannya itu? Ya. Dekat dengan telinganya atau sejajar dengan telinganya, kemudian tangannya direnggangkan, tidak menyentuh ke tanah. Ya, tidak menyerupai anjing. Sebab dia dalam posisi apa namanya? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merenggangkan ini kalau dia salat sendiri ya. Adapun kalau dia salat berjamaah, ya enggak boleh seorang itu merenggangkan terlalu jauh. Ya bisa mengganggu tetangganya. Baik. Jadi dia di posisi sujud. Dan sujud itu bertumpu di atas 7 anggota. Ya. Yang pertama adalah wajah. Yaitu dahi dan apa? Hidungnya. 2 telapak tangan. 2 lutut. Dan 2 ujung kaki. Ini posisi penghambaan. Ya. Pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini seluruh badannya, kepalanya sudah bersujud kepada Allah. Sisa yang dia jaga hatinya juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah sempurna pengagungannya kepada Rabbnya, pembesarannya, dia betul-betul berserah diri kepada Allah. Dan inilah posisi-posisi terbesar seorang itu melakukan apa? Ibadah. Ya, dan semuanya ada. Ada posisi penghambaan ya. Ada posisi penghambaan. Karena itu berdiri, ada posisi penghambaan. Ruku, ada posisi penghambaan. Sujud juga ada posisi penghambaan. Ada posisi penghambaan. Ya, ada di dalam sebagian pembahasan haji. Walaupun haditsnya kelemahan, cuman berjalan di kalangan orang-orang saleh. Ya, kalau berdoa di Arafah, di dalam keadaan berdiri, ya dia memohon kepada Allah, dia tadahkan tangannya. Di riwayat hadits itu dikatakan bahwa Nabi itu berdiri berdoa seperti anak kecil mohon diberi makanan. Ya. Itu posisi betul-betul dia apa? Menghinakan dirinya kepada Allah. Itu posisi penghambaan. Posisi penghambaan. Baik. Maka di posisi sujud ini dirinya dan jasadnya sudah mengecil seperti itu, apabila hatinya sudah mencocoki kondisi ya, dirinya yang sedang sujud, hatinya juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyebabkan dia paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia perbanyak doa di situ. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia apa? Ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud tersebut. Diperintah untuk memperbanyak doa di situ. Baik. Iya. Dan di sini dalam uraian sujud ini, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengangkat beberapa pembahasan yang sebenarnya pentingnya untuk dicermati. Ya. Mengandung makna penghambaan hati, kerendahan, ya, kerendahan hati, tawadhu, kehadiran hati, dan selainnya dari perkara-perkara yang memang diperlukan. Ibn al-Qayyim juga beri di sini kaidah. Ini dari kaidah-kaidah indah yang menjadi kaidah seorang bisa khusyuk di dalam sholat. Ya. Ibn al-Qayyim berkata bahwa sholat itu dibangun di atas lima perkara. Dibangun di atas membaca, berdiri, ruku, sujud, dan apa? Berdikir. Ya. Berdikir. Dan uniknya, ya, dari setiap nama ini, dari setiap lima perkara ini, seluruh sholat pernah diwakili dengan salah satu dari nama tersebut. Contoh misalnya, berdiri. Allah firman, kumil layla illa qalila. Berdirilah sholat malam. Kecuali sedikit. Pakai kalimat berdiri saja untuk mewakili seluruh sholat. Jelas ya? Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah qanitin. Maksudnya sholat sempurna. Bukan berdiri saja. Ya. Bacaan juga seperti itu. Allah firman, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang dimudahkan darinya. Ini maksudnya dalam Al-Quran. Apa namanya sholat? Sholat itu, ya, baca di dalamnya apa yang dimudahkan. Bukan membaca saja tanpa sholat. Tapi diambil bacaan mewakili seluruh apa? Seluruh sholat. Sebagaimana ruku. Warka'u marraki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, dia sholat bukan ruku saja. Tapi sholat sempurna. Sholat secara sempurna. Sebagaimana juga sujud. Ya, wasjud wa qattarib. Sujudlah dan dekatkan diri kepada Allah. Maksudnya sujud bukan dia sujud saja. Tapi maksudnya sholat seluruhnya. Demikian pula zikir. Hari Jumat di surah apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah menuju kepada zikir. Jadi sholat seluruhnya disebut apa? Disebut zikir. Jadi ini lima pokok yang sholat dibangun di atasnya. Sholat dibangun di atasnya. Maka diperhatikan lima hal ini. Sebab ini dari posisi-posisi penting. Ya, ketika seorang berada di dalam sholat. Kemudian disyariatkan dia mengangkat kepalanya setelah itu. Ya, setelah sujud pertama dia mengangkat kepala. Untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud. Ya. Maka ini dia duduk antara dua sujud. Ada sujud sebelumnya, ada sujud lagi setelahnya. Ada sujud lagi setelahnya. Dan Nabi SAW ya, duduk antara dua sujud ini. Beliau kadang memperpanjangnya, ya, memperpanjangnya sampai panjang duduknya mirip dengan apa? Panjang sujudnya. Ya. Ini semuanya dari hal-hal yang mengandung ketentuan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, patut kita memperhatikannya. Dari doa yang beliau ajarkan, beliau membaca Rabbi Firli. Rabbi firli. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, ampunilah saya. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya pengampunan. Ya. Ini yang paling ringkasnya ya, dan ini doanya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ada doa yang lain yang masyhur ya. Biasa kita baca, Allahumma firli warhamni ya. Wajburni warfa'ni, wahdini wa'afini warzuqni. Dengan beberapa tambahan ya. Karena banyak riwayat. Nah, ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, wajuburni. Ya. Wajuburni ini kuatkanlah saya. Kalau misalnya ada pecahannya, ada yang enggak beres, tambah hal tersebut. Warfa'ni, angkatlah saya. Wahdini, beri hidayah. Wa'afini, beri afiat padaku. Dan beri rezeki untuk. Beri rezeki untuk. Maka ini bacaan-bacaan luar biasa. Dari kandungannya. Jadi bangun di atas pendapat ulama yang menguatkan hadisnya ya. Ya, dari bacaan-bacaannya. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, hidayah, rezeki, afiat. Ya. Ini luar biasa. Setelah dia sujud, dia sudah bermohon di sujudnya, begitu dia duduk, dia mohon lagi. Ya. Setelah itu disyariatkan dia kembali apa? Kembali sujud. Dan ini sujud yang kedua. Ya. Sujud yang kedua. Nah, maka pada sujud yang keduanya ini terdapat pengulangan, ya, dan penegasan akan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia dudukkan dirinya di posisi seorang hamba yang betul-betul bersandar kepada Rabb-nya. Setelah dia sujud, di antara dua sujud, dia sujud kembali. Ini penegasan. Ya. Bahwa dia adalah orang yang selalu bersiap, ya, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu diangkat kepalanya, berdiri lagi untuk melakukan sholat. Ya. Maka ini semua dari pokok-pokok kebaikan yang terkandung di dalam sholat, ya, terkumpul di dalamnya dari perkara-perkara yang agung, dari perkara-perkara yang agung. Dan Ibnul Qayyim di sini beliau luas ya di dalam menjelaskan tentang makna bacaan-bacaan, sebagian dari bacaan, ya, khususnya bacaan antara dua sujud tadi dan bagaimana manfaatnya di dalam hal tersebut. Ya. Kemudian setelah itu diulangi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kalau empat rakaat ya, ya, dengan gerakan-gerakan yang sama, perbuatan dan ucapan yang sama, ya, sebab ini semuanya mengandung santapan untuk hati dan jiwa yang tidak akan tegak hati dan jiwa itu kecuali dengan sholat ini, ya, ibarat seorang yang makan, ya, dia makan, ya, bukan hanya sesuap dua suap saja, tapi dia makan banyak sampai dia apa? Sampai dia kenyang, sampai hilang dahaganya, ya, bisa menjadi kekuatan bagi dirinya, bertambah dari kekuatannya. Nah, inilah dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu kata sebagian as-salaf, dan ini disebutkan sebuah riwayat dari hadis Syekh Al-Albani menguatkannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalul ja'ir ya'kulu at-tamra wa at-tamratain wa la yughniyani anhu syai'an. Perumpamaan orang yang tidak mensempurnakan sujudnya, dia sujud tapi tidak sempurna, atau dia ruku tapi tidak sempurna, atau dia mematuk ketika sujud. Bagaimana mematuk ketika sujud itu? Pernah lihat ayam mematuk ya? Cepat sekali. Tidak ada ayam mematuk itu khusyuk di tanah, enggak. Tapi dia cuma ambil langsung dia makan. Itu ayam. Karena itu kita dilarang sholat seperti itu. Jadi kalau dia seperti itu, kata Nabi, itu bagikan orang yang sangat kelaparan. Kemudian dapat korma, dia cuma makan satu dua biji korma saja. Ya. Sama sekali tidak bisa menghilangkan apa? Kelaparannya, tidak memberi manfaat. Nah, maka di dalam pengulangan, di dalam ibadah itu, ini menambah kebaikan untuk seorang hamba, menambah rahmat dan karunia, ya, menghidupkan dari hati dan jiwa, ya, memberikan kelapangan di dalam dada, dan banyak lagi dari manfaat-manfaat yang terselip di dalam ibadah yang agung ini. Ya. Baik. Apabila dia telah menyempurnakan sholatnya, ya, kemudian dia sudah akan selesai, maka di sini datanglah pembahasan tentang apa? Dia duduk tasyahud. Ya, dia membaca dari tahiyat. Dia membaca dari tahiyat yang dibaca. Ini pembahasan tentang tahiyat, maknanya ini juga dari pembahasan yang agung. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tahiyat itu seperti mengajarkan apa? Mengajarkan surah Al-Fatihah. Ya. Seperti diajarkan Al-Quran oleh para sahabat, kepada para sahabat. Menunjukkan bahwa perlu direnungi, dikaji dari pembahasannya. Setelah itu ada selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindung dari empat perkara. Kemudian ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Dan untuk seorang yang ingin khusyuk di dalam sholatnya, dia akan sangat terbantu jika memahami dari makna bacaan-bacaan itu tadi. Makna dari bacaan yang dibaca. Iya. Dan ini sekali lagi kita perlu untuk membahas bacaan-bacaan itu satu persatu. Kemudian kita uraikan dari apa? Makna-makna dan kandungannya. Ya, barulah akan mengena di dalam hati. Tapi ini kaidah-kaidah dasar ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata Ibnu Qayyim, biasanya adat para raja, kebiasaan para raja, ini selalu Ibnu Qayyim kasih pendekatan ya. Bukan penyerupaan, tapi ini apa? Pendekatan pemahaman. Iya. Karena Rasulullah SAW sering memberikan pendekatan pemahaman kepada para sahabat. Ya, perumpamaan. Seperti ketika diperumpamakan umat Islam ini dengan umat-umat sebelumnya. Bagaimana keutamaan Allah terhadap umat Islam? Kata Nabi itu bagikan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Pekerja yang pertama dikatakan siapa yang bekerja dari pagi sampai duhur akan diberi satu kiram. Maka majulah orang-orang Yahudi, mereka bekerja. Dapat satu kiram. Dari duhur sampai asar datang orang-orang Nasara. Dipekerjakan juga dengan upah satu kiram. Begitu masuk waktu asar sampai waktu maghrib, datanglah kaum muslimin bekerja. Dikasih upah dua kiram. Ya, maka protes orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak jam kerjanya? Upahnya cuma satu kiram. Kaum muslimin sedikit jam kerjanya, tapi mereka dapat apa? Dua kiram. Maka Allah berfirman, apakah aku menzalimi kalian? Mereka menjawab, tidak. Sebab itu akad kerjanya memang. Akad kerjaan satu kiram. Mereka setuju ya, mereka kerja. Ya kan? Jadi tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Tapi itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka itu perumpamaan dari Nabi, penggambaran. Supaya mendekatkan apa? Mendekatkan pemahaman. Ibnu Qayyim juga di sini memberikan pendekatan. Kebiasaannya para raja itu, ya, mereka itu diberikan penghormatan. Ya, di awal ketemu atau ketika akan apa namanya ditinggalkan, diberi dari penghormatan dari dalam bentuk perbuatan maupun apa ucapan yang mengandung ketundukan kepadanya, ya, mengandung penghormatan kepadanya. Ini tahiyat mengandung makna penghambaan yang sangat besar di situ. Ya. Mengandung makna penghambaan yang sangat besar. Ya. Maka ini diperhatikan dan direnungi. Apalagi dia berdiri depan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, yang Maha Agung, lagi Maha Besar. Ya. Dan segala sesuatu itu akan binasa, akan sirna kecuali wajahnya Subhanahu wa taala. Maka dialah yang paling berhak untuk diagungkan dan dipuji. Dialah yang paling berhak untuk disanjung dan diberikan segala sanjungan. Nah, maka ini dari dasar yang hendaknya diperhatikan dan sudut yang membantu seorang hamba untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selesai di sini dari uraian Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah apa? Urutan dari sholat itu. Bagaimana dari bentuk-bentuk penghambaan. Kemudian beliau akan masuk nanti menjelaskan dari kaidah-kaidah penghambaan yang membantu seorang itu apa? Bisa khusyuk di dalam sholatnya. Baik, saya baca dulu. Ya. Apakah boleh misalnya seorang dalam sujud berdoa Allahumma ja'alni min ibadika khasyi'in. Boleh aja itu dari jenis doa ya. Boleh dia baca. Ya mohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai hamba yang apa? Khusyuk dari larangan. Ya, tapi kalau dia jadikan sebagai doa terus menerus, nah ini yang kadang perlu diperhatikan. Kalau dia memang perlu hal itu, dia ulangi terus tidak ada masalah. Tapi jangan diyakini itu adalah suatu ibadah tertentu di apa namanya dimestikan dia melakukannya dalam bentuk doa sebagaimana umumnya dia apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia bukan hadis khusus ya. Saya pernah mendengar sebuah athar yang menceritakan jika Umar bin Khattab ketika sholat terkadang juga dalam keadaan memikirkan strategi negara atau perang. Benarkah athar ini? Oh ya, jawabannya ini tidak benar. Ya, dan ini kisahnya tidak seperti itu. Umar itu pernah di atas mimbar berkhutbah. Ya, tiba-tiba beliau melihat ada pasukan yang dikirim kemana begitu, terdesak oleh musuh. Maka Umar berkata, ya sari al-jabal al-jabal. Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Ya, orang pada heran. Ini Umar lagi ngomong apa? Ya, pasukan ke gunung, ke gunung. Apa hubungannya dengan orang yang dikhutbahi? Begitu Umar turun, ditanya oleh sebagian sahabat, apa makna ucapan itu? Kata Umar, tadi ketika saya sedang khutbah, saya melihat pasukan yang saya utus ke negeri ini, disebut nama negerinya, dan saya lihat mereka terdesak oleh musuh. Maka taktik yang paling bagus, mereka mundur dulu ke gunung, dari gunung kembali menghantam. Makanya saya perintah, woi pasukan ke gunung, ke gunung. Ya. Dan ternyata pasukan ini, ketika mereka kembali, ditanya oleh para sahabat, ada kalian dengar suara Umar? Mereka berkata, iya, kami dengar perintah Umar. Dari tempat yang jauh. Dan ini dari apa? Dari hal yang disebut dari karamah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Baik. Jadi tidak ada yang terkait ya dengan, di dalam apa? Di dalam sholatnya. Jadi, kalau dalam sholat dia teringat sesuatu, itu wajar ya sholat, dalam sholat tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, kalau dia teringat sesuatu, dia lanjutkan, nah itu yang bermasalah. Ya. Dia teringat misalnya suatu proyek, langsung dia gambar proyek itu. Di dalam sholat, bagaimana cara mengeksekusinya, kemudian bagaimana taktiknya. Ya, ini yang repot. Tapi kalau teringat, setelah itu dia kembali, konsentrasi kepada sholatnya, maka ini tidak masalah. Itu jenis dari apa? Was-was, wajar menimpa manusia. Wajar menimpa apa? Manusia. Tidak ada manusia yang luput dari hal yang seperti itu. Ya. Karena yang memisahkan itu banyak hal. Ada yang kadang berasal dari apa? Bisikan jiwa. Ya. Ada yang kadang berasal dari syaitan. Itu macam-macam yang masuk. Ya. Sisa bagaimana? Dia menjaga dirinya saja. Jadi kalau misalnya bisikan jiwanya terlalu banyak, ya maka sebelum dia hadir sholat misalnya, dia siap-siap dahulu. Baca Al-Quran dahulu supaya bekas-bekas dari ibadah itu berpengaruh. Sehingga masuk sholat sudah terpisah dari hal-hal yang tadinya dia terlalu terkait ke situ. Baik, kalau terkait dengan gangguan syaitan, dia banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, bermohon, dan diperbaiki dengan renungan isti'adah, membaca udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada apa namanya untuk membedakan hal itu, tidak ada sebuah apa namanya tuntunan tertentu. Seorang saja melihat dari kondisi dirinya, ya, dan itu bisa dia rasakan. Ini dari syaitan atau dari apa? Dari bisikan jiwanya. Ya, kalau tadinya mungkin dia apa namanya sedang lapar, kemudian dia sholat, lalu di tengah sholatnya dia mikirnya bakmi saja misalnya, nah, maka ini dari bisikan apa? Jiwa ya, terkait dengan sesuatu. Jelas ya. Tapi kalau misalnya dia sementara sholat, kemudian dia berpikir hal yang berkaitan dengan maksiat, semisal dengan itu kemungkinannya datangnya dari mana? Dari syaitan. Iya. Karena itu dari sholat, kalau dia misalnya diganggu di dalam bacaannya di sholat, seakan-akan dia tidak tahu apa yang dia baca, kan Nabi memberikan petunjuk. Ya. Hendaknya dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Ya, sebab itu syaitan namanya hinzim. Ya. Syaitan yang bernama apa? Hinzim. Itu memang spesialisnya mengganggu orang di dalam sholat. Ya. Jelas ya? Karena itu, kalau ada yang merasa misalnya bacanya tidak bisa konsen, sudah dia berusaha ini tapi masih dibalikkan, dibuat bacanya amburadul, nah ini kayaknya ada yang mengganggunya, maka dia cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia tajdid kembali, dia perbaharui kembali istiadanya. Ya, tapi ingat ya, kalau dia cuma baca auzubillahi minasyaitonir rajim tapi pikirannya di sana sini, ya, itu tidak akan kuat. Dikir itu kaidahnya, kata Ibnu Al-Qayyim, itu selalu dikir manfaat dan keagungannya kapan dikir itu dia renungi dan dia baca terkait dengan hatinya. Itu selalu manfaatnya. Ya, maka kapan semakin kuat, semakin kuat pula pengaruh dari dikir tersebut. Jelas ya, jadi cukup dia membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, dia meludah 3 kali di sebelah kirinya. Nah, ini kalau dia salat sendiri enggak apa-apa, dia bebas meludah. Jelas ya? Tapi kalau dia apa namanya sholat berjamaah, di sini dia meludah kemana? Ke bahunya, tapi dia percikan sedikit saja, ya, supaya tidak mengganggu orang yang di sampingnya. Jelas ya? Atau misalnya imamnya sudah ruku, dia masih berdiri terganggu dia meludah cepat 3 kali baru ikut ruku supaya tidak mengganggu apa orang yang di sampingnya. Itu dipelihara ya di dalam sholat. Sebab tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh mengganggu orang. Yaitu kaidah umum dalam segala keadaan. Ya, sekarang. Bagian apa aja dalam surat yang dicatat malaikat? Bagian ada rumah anak dalam malaikat berkata. Ada bagian apa lagi yang ya, seluruh di gerakan sholat itu pasti dicatat oleh mereka sebab dia adalah bagian dari amalan-amalan salih. Hanya saja Rasulullah tadi mengabarkan sebuah bacaan yang sangat indah, sangat menarik. Ya, sampai malaikat berebutan ingin mencatatnya. Ingin mencatatnya. Makanya seperti ini, kita terbatas pada apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ketahui hanya hadis itu saja yang menunjukkannya. Belum tentu hadis yang lain tidak seperti itu. Mungkin saja doa-doa yang lain juga seperti itu. Kandungannya. Dan banyak dari doa, ya, maknanya dan kandungannya lebih agung daripada doa yang dibaca oleh sahabat itu tadi. Ya. Yang menjaharkan bacaan, jangankan doa. Bacaan sampai ya, terdengar di kiri kanan kita, seperti. Ya, jadi bacaan itu di dalam sholat, ini tidak terkait dengan doa saja. Bacaan di dalam sholat, kalau dia sebagai imam, itu yang didengarkan bacaannya. Sebab dia yang diapa? Yang diikuti. Adapun kalau makmum, yang didengar darinya adalah aminnya, mengaminkan. Jelas ya? Adapun bacaan yang lain dari takbir dan sebagainya, itu tidak dia jaharkan. Hanya dia baca, bergerak lidahnya, bergerak bibirnya. Tapi keliru juga sebagian orang ya. Dari awal sholat sampai akhir sholat mulutnya tertutup. Ya. Ini dihitung tidak membaca. Dihitung tidak membaca. Walaupun hatinya baca tapi enggak dihitung. Karena dia harus apa namanya bergerak bibir dan lisannya membaca. Nah, dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Itu kadar lebih afdalnya. Dia perdengarkan pada dirinya sendiri supaya lebih mengena ke hatinya. Adapun kalau dia besarkan mendengar orang lain, nah ini masuk di dalam pembahasan apa tadi? Mengganggu orang. Ya, dan itu tidak dibenarkan. Bahkan di sebagian buku fikih dibahas kalau ada yang kerjaannya begitu, dia mengganggu orang. Tiap kali sholat dia besarkan, dia mengganggu orang di sampingnya, itu bisa diangkat di pengadilan. Supaya dikasih pelajaran. Karena itu mengganggu apa? Orang di dalam sholat, mengganggu ketenangan umum namanya. Jelas ya? Kecuali kalau hal-hal yang memang ada syariat untuk doa bersama di situ. Seperti ketika kunut di sholat witir. Ya? Itu kan disyariatkan. Imam membaca, diaminkan oleh orang yang berada di belakangnya. Ya, maka pada batasan yang ada dalilnya, boleh. Tapi selain daripada itu, harusnya dia berdoa pada dirinya sendiri. berdoa pada dirinya sendiri. Baik. Yang menurut tadi, ya, mungkin saja dari sisi terdengar kadang-kadang seorang membacanya. Kan kadang posisi seorang tidak sadar. Dengan subhanallah walhamdulillah misalnya. Tidak sadar. Atau di posisi dia sangat menghayatinya. Ya. Terdengar bacaannya. Terdengar bacaannya. Tapi itu bukan hal yang berlaku terus. Di tengah para sahabat. Ya. Di tengah para sahabat. Jadi itu hadis tadi diarahkan kepada makna dia baca apa? Dia baca kadang-kadang atau pas terdengar pada saat itu. Ya, kebetulan terdengar pada saat itu. Demikian. Kalau kaidah umum dalam sholat kita pakai. Ya, dalil-dalil umum. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan ini dalam sholati la syugla. Sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Tidak boleh menyibukkan orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana kullukum munajin rabba fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya, jangan sebagian dari kalian menjaharkan bacaan terhadap sebagian yang lain. Itu sudah jelas larangannya. Maka ketika muncul hadis yang seperti itu tadi, itu ada kita arahkan kepada kemungkinan sahabat ini membaca ya. Mungkin terbawa dengan apa? Khusyuknya tanpa dia sadari. Didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ya? Atau mungkin saja itu terkait dengan kekhususan beliau, sebab Nabi itu ada hal-hal yang khusus bagi beliau di dalam sholat. Misalnya beliau menghadap ke kiblat, tapi orang yang di belakangnya beliau lihat orang yang di belakangnya seperti orang yang menoleh. Ya. Itu kekhususan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hari Nabi sudah tegas tadi, beliau larang sebagian orang menjaharkan bacaan terhadap siapa? Sebagian yang lainnya. Kemudian di kaidah umum ya, Rasulullah bersabda la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh memberikan pembahayaan kepada orang lain. Pembahayaan bentuk apa saja, walaupun dalam bentuk membuat orang tidak khusyuk, itu pembahayaan besar ya di dalam sholat. Baik. Apakah wanita haid yang wudu bisa menggugurkan dosanya? Ya, perempuan haid dia tidak ada anjuran untuk apa? Berwudu, sebab dia dalam kondisi apa? Kondisi haid. Ya. Dan wudu itu disyariatkan untuk mengangkat hadas. Ya, bagaimana dia bisa mengangkat hadasnya padahal sedang apa? Di posisi haid. Ya, karena itu kadang ada hal-hal yang berjalan di tengah sebagian manusia dianggap itu bagus padahal sebenarnya tidak ada ketentuan dalam hal itu. Cuman kalau dia misalnya ingin segar atau ingin apa namanya merasa dirinya sejuk, maka itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau masalah mengangkat hadas, dia wudu itu disyariatkan untuk mengangkat hadas. Jelas ya? Baik. Apa yang dia niatkan, jadi kembalikan kepada niatnya. Ya kalau dia sholat semata ingin mendapatkan lulus ujian, itu dunia namanya. Ya, maka mungkin dia akan diberikan kelulusan, tapi tidak ada bagiannya di akhirat. Batal dari amalan. Tapi kalau dia sholatnya lillah, karena Allah, dia niatkan juga maksudnya meminta itu tadi atau meminta yang lainnya dari kemudahan urusan, maka itu tidak ada masalah. Sebab asal niatnya adalah apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya sesuatu dari dunia yang mengikut sepanjang karena Allah lebih mendominasi, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, seorang bersedekah dari manfaat sedekah Allah ganti dia dengan harta lebih apa? Lebih baik. Ya dia sedekah karena Allah, bukan karena apa? Mencari ganti. Tapi kalau karena Allah tidak ada, dia bersedekah memang untuk mencari ganti lebih bagus, ya akan diberi nanti di dunia diganti lebih banyak. Tapi di akhirat tidak dapat lagi. Tidak ada pahala untuk di akhirat. Jelas ya? Baik, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal itu. Kita mempunyai pilihan, kemudian kita istikharah. Bagaimana tanda pilihan kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan? Apakah lewat mimpi? Ya, ini menunjukkan bahwa penanya belum tahu apa itu makna istikharah, makna salat istikharah. Jadi istikharah itu syariatnya kata Nabi, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi fariidhah." Apabila salah seorang dari kalian sudah berniat, bersemangat, sudah bertetap hati melakukan sebuah perkara, maka hendaknya dia lakukan sholat dua rakaat. Jadi istikharah itu bukan sholat orang bingung, tidak. Tidak bisa tentukan pilihan. Orang yang sudah ada pilihannya, dia sholat dua rakaat, dia mohon kepada Allah, kalau pilihannya ini baik, dimudahkan urusannya dia menjalani pilihannya. Kalau pilihannya ini tidak baik di sisi Allah, dia dipalingkan dari pilihan tersebut. Begitu. Adapun kalau dia bingung, ya dia tanya kepada orang yang ahli. Tergantung apa bingungnya. Dia masalah agama misalnya, tanya kepada orang yang ahli agama. Masalah nikah misalnya, tanyalah kepada orang yang mencocoki dari sifat yang dia cari. Misalnya di dalam masalah dia ingin melakukan perjalanan, apa maksud perjalanannya? Misalnya bisnis, ya tanyalah ahli bisnis. Kalau dia berjalan begini, kira-kira bagaimana? Kalau dia bimbang, setelah dapat dari ahlinya sudah ada ketetapan hati, ah, barulah dia apa? Lakukan sholat istikharah. Kalau memang pilihannya itu apa? Benar akan dilancarkan, kalau tidak benar dia akan dipalingkan. Nah, itu makna istikharah. Jadi jangan menunggu lewat mimpi. Ya baik. Kita terkadang kehilangan barang dan kita ingin barang ini ditemukan. Supaya barang ini ditemukan, kita sholat. Supaya dalam sholat kita bisa diingatkan syaitan, diingatkan oleh syaitan bisa menemukan barang itu. Jadi dari cara syaitan ya untuk menyesatkan. Jadi dia sholat, karena katanya biasanya kalau sholat itu ada sesuatu tidak diingat, bisa tiba-tiba diingat aja pada saat dia sholat. Kalau gitu dia sholat aja supaya diingat-ingat. Ini asalnya sholatnya sudah, niatnya sudah tidak benar. Sebab dia sholat bukan karena Allah, untuk mencari barang dia sholat. Kemudian yang kedua, ya, itu namanya dia sholat untuk apa? Masuk ke dalam hal yang dicela. Ya, sebab syaitan itu ketika dia mengingatkan suatu dipancing oleh syaitan, itu pada hal yang tidak masalah kalau dia tidak sadar, tidak ingat. Tapi ini dia masuk dalam keadaan sadar sengaja untuk hal itu. Ya. Selain daripada itu, ini perkara bid'ah, tidak ada tuntunan dan ketentuan di dalam agama yang menjelaskan tentang hal itu. Jika i'tidal, tangan dilipat lagi atau tidak? Ketiga ruku dan sujud, bolehkah menggabungkan beberapa doa? Dua ruku dan sujud. Baik, adapun tentang i'tidal, tangan apakah kembali sedekap atau tidak? Ini dari silam pendapat ya di kalangan ulama. Ya, dan dua-duanya punya pendalilan yang apa namanya, bisa mengarah kepada pendapatnya masing-masing. Dan hal yang seperti ini tidak usah terlalu diperketat. Silakan. Memandang sedekap, silakan sedekap. Ya, tidak sedekap, silakan tidak sedekap. Kalau saya pribadi, saya lebih condong tidak sedekap. Ya. Baik. Terkait dengan masalah ruku dan sujud, karena ada beberapa doa tadi disebutkan ya. Apakah doa itu bisa dibaca sekaligus? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan doa itu, diajarkan kepada para sahabat satu persatu atau diajarkan sekaligus? Satu persatu. Kadang sahabat ini diajarkan begini, sahabat lain diajarkan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa membacanya sekaligus tidak disyariatkan. Sebab andai kata disyariatkan, Nabi akan ajarkan apa? Sekaligus. Tapi kalau dia baca kadang-kadang, nah itu tidak masalah, kadang-kadang saja. Tapi kapan dia terus-menerus ini menyelisih petunjuk Nabi SAW. Baik. Bolehkah di dalam sujud baca doa yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak boleh. Dalam sujud itu dia baca doa yang berasal dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa yang dia rangkai sendiri, yang mananya benar dan ada pengagungan dan pembesaran Allah di dalamnya, tidak ada bentuk melampaui batas. Iya. Adapun doa dari Al-Quran itu dianggap membaca Al-Quran dan itu tidak dibolehkan di dalam sujud. Ya Wallahu Ta'ala. Baik, insyaAllah Ta'ala kita sambung nanti untuk kajian ini di sesi yang akan datang. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.